Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat hak yang selalu kita ucapkan kepada zat yang hak pula. Kalimat mulia ini yang menjadi rahasia semua nikmat yang diberikan kepada kita akan bertambah dari apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan duka bumi ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu memuji Tuhan kita Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Berbahagialah orang yang menjadi pengikut manusia ini, karena dia akan punya panduan hidup, tahu mana agama yang harus dia jalankan, mematuhi sang pencipta Allah, mengetahui mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Dan tentu saja pada saat meninggal dia akan masuk ke dalam surga. Manusia terbaik ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus selalu memberikan salam hormat kepada beliau karena Allah dan sang pencipta, sebagai sang pencipta dan juga malaikat, sering atau selalu memberikan salam hormat kepadanya. Seperti biasa teman-teman sekalian, melanjutkan bahasan dosa besar, dan malam ini kita masuk dosa besar ke-25, bunuh diri. Dosa besar ini seperti biasa saya akan berikan kronologisnya terlebih dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, dia menciptakan juga sekaligus menyayangi. Allah subhanahu wa ta'ala sangat lembut, sangat baik, sangat penyayang. Dan banyak hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Hadis yang sudah masyhur di mana Nabi SAW pernah melewati seorang ibu yang sedang menyusui bayinya di pinggir kota Madinah. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah ada seseorang di antara kalian, kepada para sahabatnya, yang bisa merampas anak itu dari ibunya? Maka para sahabat mengatakan, tentu tidak ada ya Rasulullah. Ibu itu pasti akan marah, dia akan membela anaknya. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Bagaimana Allah tidak sayang kepada kita teman-teman sekalian? Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuknya, dan berapa banyak nikmat yang dia berikan kepada kita. Satu hari Allah cuma minta kita sholat 5 waktu yang diwajibkan. 5 waktu ini dari 24 jam yang disiapkan, hanya kita luangkan, anggap satu sholat 10 menit misalnya, cuma 50 menit, anggap 20 menit. Kalaupun ada orang 1 jam sholatnya misal, ini sudah luar biasa, berarti 5 waktu sholat cuma 5 jam yang dipakai, masih ada 19 jam yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala meminta dari kita hal yang kecil, hal yang sedikit, diberikan balasan yang besar. Selalu begitu. Kita untuk bertambah nikmat hanya disuruh bilang Alhamdulillah, cukup. Allah akan kasih tambahan. Disuruh berpuasa sebulan dari 1 tahun, Ramadan sebulan, ada 12 bulan setahun, 11 bulannya enggak ada kewajiban puasa. Sunnah iya, tapi kita bicara hal yang wajib. Artinya sunnah masih pilihan, gitu kan. Sedikit kita beramal, balasannya besar. Sedikit waktu yang kita luangkan, Allah subhanahu wa ta'ala meluangkan waktu yang banyak. Hadis qudsi yang masyhur, tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan ya atau sejengkal kecuali aku mendekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Kalau dia sehasta maka saya sedepa. Kalau dia berjalan saya berlari. Allah subhanahu wa ta'ala selalu begitu. Seorang hamba berbuat dosa, 50 tahun maksiat, 70 tahun maksiat, taubat beberapa detik sebelum meninggal diampuni dosanya. Tidak ada yang mengalahkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Dengan taubat hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita teman-teman sekalian, sekaligus menyuruh kita untuk merawat diri kita ini. Kita tahu dalam Islam ada mandi wajib, ada mandi junub, ada mandi haid dan nifas, ya. Ada juga mandi untuk kesegaran. Nabi SAW membolehkan siapapun yang berendam atau mendinginkan dirinya dengan air dingin di musim panas, dan siapapun yang menghangatkan tubuhnya dengan air panas di musim dingin. Bahkan Nabi SAW melakukannya. Keringat yang keluar dari tubuh kita atau rasa gerah dari sang pencipta Allah secara alami mengingatkan kita tubuhmu sedang butuh mandi, bersihin. Dibuat kita gerah, gelisah, enggak mau. Mulut kita bau, disuruh sikat gigi. Allah SWT datangkan penyebab-penyebabnya supaya kita merawat tubuh kita. Lapar, supaya kita makan, tubuhmu lagi butuh makanan tuh. Haus, tubuhmu lagi butuh cairan. Capek, tubuhmu lagi butuh istirahat. Disayang betul sama Allah. Tugas kita cuma memilih dan sedikit bergerak. Misal kita memilih makanan yang pedas, yang asin, yang manis, lalu mengunyah, selesai itu, selepas itu selesai, enggak ada tugas yang lain. Masuk ke dalam tubuh, dikelola secara alami oleh Sang Pencipta. Itu pun dikasih lagi rasa, kita bisa bedain mana rasa enak, mana rasa enggak enak, mana rasa manis, mana rasa pedas dalam waktu yang seketika. Allah memberikan kita rasa suka dengan bau wangi. Hidung kita diberikan fasilitas bisa membedakan wangi dan busuk dalam waktu yang bersamaan. Sebuah hal yang luar biasa yang menunjukkan memang kekasih sayangnya Allah SWT kepada kita. Kuku panjang disuruh potong, gitu kan. Perintah Allah SWT untuk merawat diri ini. Perawatan diri ini, teman-teman sekalian, memiliki pahala di sisi Allah. Memiliki pahala di sisi Allah. Kita tahu dari rambut kita sampai kaki kita semuanya ada pahalanya. Seperti misalnya rambut. Kalau teman-teman merawat rambut dengan pakai sampo, dengan pakai conditioner, mungkin pakai minyak rambut, disisir dengan rapi, pahala. Karena kata Nabi SAW, siapa yang punya rambut lalu dia, sebaiknya dia menghormatinya, merawatnya. Ya. Man kana lahu syar fal yukrim. Itu perintah, ada pahala. Kita tahu disuruh rawat wajah, tuh anggota tubuh yang lain seperti wudu misalnya. Wudu adalah meletakkan air di tempat-tempat sensitif seperti wajah, telapak tangan, kemudian kepala, kemudian kaki yang memang secara medis terbukti ini memang titik-titik sensitif bagi manusia, akan memberikan kesegaran tubuhnya. Kita tahu ya, ada istinsyak, menghirup air di hidung dan mengeluarkan dengan kuat atau membersihkan kotoran hidung. Kita tahu ada madmadah dalam wudu, kumur-kumur dan membersihkannya, bersiwak sebelum wudu, bersiwak sebelum mandi. Kuping juga dibersihin pada saat wudu, semua dibersihin, gitu kan. Mata ada perawatan, Nabi SAW menyuruh kita menggunakan ithmit, ya, atau celak mata yang memang bernama ithmit, ham alif tha mim dal. Ini kata Nabi SAW, gunakanlah ithmit karena dia menumbuhkan bulu mata dan menguatkan mata. Kemudian kita tahu seluruh tubuh lah, ya, ketiak disuruh cukur bulunya, kemaluan disuruh cukur bulunya, kalau kita kencing, najis, dihubungkan dengan ibadah, enggak sah sholatnya walaupun cuma setetes, harus bersihin, gitu kan? Harus bersihin, bersih semua, buang air besar, sama, sholat, keluarin angin, angin sebenarnya, tapi batal, perawatan yang luar biasa ini, ya. Ini maintenance yang luar biasa dan banyak hal kalau kita bahas tentang masalah poin-poin seperti ini. Selain diperintahkan untuk kenyamanan kita, untuk perawatan juga tubuh kita yang sedang dipinjamkan oleh Allah, sekaligus juga ya, ini akan memberikan kenyamanan interaksi dengan orang lain. Teman-teman sekalian, merusak tubuh dosa. Tadi kalau merawat pahala, kalau merusak dosa. Nggak boleh, nggak boleh tiba-tiba antum ambil seperti tato. Tato diharamkan dalam agama. Kenapa diharamkan? Karena dia merusak kulit. Merusak kulit, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, enggak boleh. Diharamkan dalam agama. Nabi SAW bahkan menghardik dengan sangat keras orang yang bertato, tidak akan masuk surga tanpa hisab, gitu kan. Merusak tubuh enggak boleh. Sengaja menjurumuskan diri pada hal yang haram, yang bisa membahayakan diri. Kata Allah, wala tuhliku anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Kata ulama tafsir, masuk dalamnya orang yang sudah tahu dia bisa tergerincir, tetap dia paksain. Hanya tergerincir jatuh, dosa tuh dia. Dia tahu itu berbahaya, gak boleh. Sesuatu yang dia tahu akan berbahaya bagi dia lalu dia paksakan, ini dosa. Kalau tadi kita malah merawat diri, pahala. Ini kalau kita sengaja jurumuskan diri malah dosa. Gak boleh sama sekali, haram. Dokter larang, tidak boleh konsumsi ini karena sakit. Sudah diperingatkan, bukan karena dokter. Dokter diberikan ilmu oleh Allah Sang Pencipta, peringatan dari Allah secara alami. Jangan dimakan. Jangan bilang, oh enggak apa-apa. Enggak, memang ini enggak boleh, ya sudah. Gitu kan? Kita tahu itu peringatan dari Allah sebenarnya kepada kita. Maka merusak tubuh enggak boleh. Masuk tingkat tertingginya adalah membunuh diri. Tingkat tertingginya membunuh diri. Ini hukumnya haram mutlak, gitu kan? Karena kita tidak punya hak untuk membunuh diri kita sendiri, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi. Karena ada hadis-hadis Nabi, orang beriman tahu. Seperti misalnya, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Enggak ada teman-teman ujian yang datang kepada kita itu kita enggak mampu lalui, enggak ada. Itu sudah konsep dasar akidah kita. Pasti antum bisa lalui, tidak mungkin tidak. Sudah sabda Nabi SAW, gitu kan? Perintah, wahyu, Allah yang sampaikan kepada kita. Jadi kita tahu seberat apapun masalah tidak perlu kita harus bunuh diri. Orang-orang yang bunuh diri, orang yang kurang beriman kepada Allah, membuang dirinya, menenggelamkan, minum racun, memutus urat nadinya, semua ini hukumnya haram, tidak boleh. Dan disepakati oleh para ulama bunuh diri adalah dosa besar. Bahkan dia masuk dalam hal-hal yang diindukkan dalam dosa besar. Allah menyebutkan dalilnya tentang tidak boleh membunuh diri dalam surah An-Nisa ayat 29 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian. Dan barang siapa yang berbuat demikian, sengaja membunuh dirinya dengan melanggar hak dan aniaya, Allah sudah suruh rawat diri, tidak boleh dirusak, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa besar yang mana kamu dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecilmu, dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Ayat ini kata ulama, wala taqtulu anfusakum, di potongan pertama ayat, jangan kalian bunuh diri kalian, jangan kalian binasakan diri kalian, masuk dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Sekecil apapun penyebab kita jadi mati, rusak tubuh kita, dosa. Ulama mengatakan tentu larangan-larangan seperti ini berlaku pada hal-hal yang memang belum ada dalil yang mengkhususkannya. Ini masih umum ya. Seperti kasus kalau kita lagi masuk di kancah peperangan akan jihad, lalu kita menerobos pasukan musuh, akhirnya kan kita jelas akan binasa, kita akan mati. Ini berbeda, ini pengecualian, pengkhususan, karena memang kita disuruh untuk mencari mati syahid itu. Tapi ini orang sengaja balap-balapan, ugal-ugalan, tahu nih kalau jatuh bocor kepalanya, mati, bunuh diri itu. Gak boleh, gak ada alasan syar'i. Tunjukin kehebatan sama teman-teman, bisa loncat dari sebuah tempat tinggi gara-gara dipuji-puji lalu buang dirinya. Nasib-nasiban mau patah, mau mati. Ini untuk apa? Untuk apa ini? Dan yang sengaja mendorong-dorong dia itu supaya ayo, ayo kamu hebat, itu juga termasuk mendapatkan dosa sama, karena dia menyebab ya. Ini yang ini dapat dosa bunuh diri, yang ini dapat dosa membunuh orang. Dia penyebabnya. Waktu kita membahas dosa besar kedua, masalah membunuh, saya pernah jelaskan. Kita bisa membunuh orang, kadang-kadang kita gak sadar, seperti suami bisa bunuh istrinya. Ya. Misal ada listrik di rumah terbuka, istri sudah bilang, ini mas, ini ya bang, tolong bantu. Ini listriknya terbuka, nanti saya sama anak-anak kesetrum. Oh ya nanti, suaminya bilang. Pergi, lalu kemudian istrinya habis ngepel, gak sengaja kesentuh, mati, kesetrum, mati. Suaminya dapat dosa membunuh tuh. Kewajiban dia. Istri juga bisa membunuh suaminya. Makanan sudah rusak, jelas gak boleh dimakan. Daripada dibuang, makan aja deh, dikasih makan suaminya, keracunan, mati. Istrinya dapat dosa itu, membunuh. Jadi hati-hati, ini semua bisa masuk kepada hal-hal. Jadi tidak selamanya harus nusuk orang, tidak selamanya juga bunuh diri, nusuk diri sendiri. Tapi ugal-ugalan dalam hal-hal yang tidak ada gunanya, maka itu juga termasuk membunuh diri. Gak boleh sama sekali, gak boleh ya. Ada ajalnya. Bahkan kata Nabi SAW, teman-teman sekalian, dalam sebuah hadis, jangan kalian berharap mati. Kita tahu kita akan mati, tapi jangan berharap mati gara-gara cobaan, mati aja deh. Jangan, kata Nabi SAW, jangan. Kalau kalian betul-betul memang sudah tidak tahan dengan sebuah cobaan, ucapkan, ya Allah, hidupkan saya kalau hidup lebih baik, matikan saya kalau mati lebih baik. Ada ucapan santunnya. Jadi kita harus tahu, orang beriman tahu, teman-teman, cobaan itu bisa kita lewatin. Bisa kita lewatin, bukan tidak bisa. Dan cobaan itu akan datang, peninggian derajat, pengampunan dosa, dan banyak hal-hal poin yang pernah saya jelaskan akan manfaatnya cobaan-cobaan yang datang kepada kita. Jadi jangan pernah bunuh diri, teman-teman, karena hal yang sekecil apapun bisa menjadi penyebab. Dan dosa itu, sudah mati kemudian dosa, dan bunuh diri dosa besar, hati-hati, berarti akan ada azab kubur, akan memberatkan timbangan dosa pada hari kiamat, ada kemungkinan besar akan masuk ke neraka. Karena sulit mempertemukan antara dosa bunuh diri dengan amal-amal ibadah yang kita kerjain, bisa saja dia jauh lebih berat daripada amal ibadah kita. Maka jangan menganggap remeh, ya, jangan menganggap remeh penasaran dosa seperti ini. Yang kedua, beliau mengangkat ayat Al-Quran dalam surah Furqan. Imam Adz-Dzahabi mengangkat surah Al-Furqan ayat 68. Sebelumnya dulu, dalam ayat yang pertama tadi, surah An-Nisa ini, ada perkataan Allah SWT, Inna Allah kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sangat penyayang dengan kalian. Jadi kita enggak boleh membunuh karena Allah pencipta tahu ya apa yang kita butuhkan, apa jalan keluarnya. Tinggal sabar, ingat jalani prosesnya. Wa may yaf'al dhalika udwanan wa dhulma. Makna kalimat ini penting. Siapa yang mengerjakan itu karena udwan dan zulma, aniaya dan kezaliman. Tadi saya kasih contoh itu ya. Jadi orang kalau sengaja ugal-ugalan masuk dalam makna udwanan wa dhulma ini. Dia tahu dia akan berbahaya, membawa dirinya pada kebinasaan. Ini enggak boleh semuanya. Enggak boleh. Olahraga yang membinasakan, enggak boleh. Boleh kita olahraga untuk kesehatan, tapi kalau membinasakan enggak boleh. Bisa menjatuhkan, bisa mematahkan tulang, bisa apa, enggak perlu. Ini semua hal-hal yang harus dihindari teman-teman sekalian, ya. Jadi maksudnya di sini bukan keterampilan, beda lagi ya. Orang misalnya bela diri, dia harus sparring supaya dia tunjukin keterampilannya, mau betul mempraktikkan, itu lain, bukan itu yang dimaksud. Tapi ada orang sengaja, maaf kalau ada yang punya hobi di sini, misalnya manjat tebing. Ini dikatakan sebuah hobi. Saya nggak bisa nyambung antara hobi manjat tebing ini dengan hobi. Ini sangat riskan, bisa jatuh mati pasti. Nggak ada orang jatuh dari gunung yang nggak mati gitu kan? Kenapa nggak dialihkan ke yang lain? Gitu. Contoh saja ya, ada orang naik sepeda keterampilan, tapi nggak naik sepedanya di atas tebing, gitu. Misal. Ini karena keterampilan, ya biasa dikatakan ini yang ekstrim, ini yang ini. Ini dalam Islam nggak boleh teman-teman. Jangan jerumuskan diri pada hal yang berbahaya, nggak boleh. Ya. Sama tadi dengan nunjukin kekuatan-kekuatan, jangan tunjukin kekuatan. Hebat nih bisa pegang listrik nggak kesetrum, nah, akhirnya mati sendiri gitu kan, nggak perlu. Ini semua masuk dalam kalimat udwanan wa dhulma, ini dalilnya ya. Lalu Allah bilang fasawfa nuslihi nara, pasti kami akan masukkan neraka. Kata sebagian ulama tafsir, kalau orang bunuh diri, nanti di timbangan amal Allah akan jadikan bunuh dirinya dosa yang berat, mengalahkan semua berat ibadahnya supaya dia masuk neraka dulu. Karena ini zalim, kenapa dia bunuh dirinya? Apa haknya dia gitu? Enggak boleh. Jadi perhatikan ya, satu sisi kita kalau ngerawat diri kita pahala, satu sisi kalau kita ngerusak malah itu adalah dosa besar. Kemudian selanjutnya surah Al-Furqan ayat 68. Tentu lanjutan ayatnya tadi ayat 31 itu menjelaskan kalau memang dosa bunuh diri adalah dosa besar. Kemudian surah Al-Furqan ayat 68 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq wa la yaznun al-ayat. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah atau Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah juga kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Alasan yang benar misal, bukan bunuh diri ya, di sini dikatakan membunuh jiwa. Jadi misal ada orang diserang oleh orang lain, kemudian dia membela diri, dia terpaksa membunuh orang itu. Maka itu lain ya. Membunuh orang lain ada alasan syar'i, ada udur, tapi membunuh diri tidak ada alasan, tidak boleh sama sekali. Termasuk pernah saya jelaskan tidak bolehnya menggugurkan janin. Membunuh itu juga enggak boleh. Ini pernah kita jelaskan dosa besar yang kedua, tidak boleh sama sekali. Terlebih lagi kalau sudah ada ruhnya. Sudah ada ruhnya, maka ini berarti juga hukumnya haram, ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat Al-Furqan ini membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar adalah membunuh orang lain. Tapi kayak tadi membela diri atau orang itu membunuh lalu dipenggal oleh pemerintah setempat, itu makanya itu hal-hal yang masih dibolehkan. Tapi dirinya sendiri tidak bisa sama sekali. Kemudian riwayat yang lain dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi' fa akhadha sikinan fa hazza biha yadah fama raka'ad dama hatta mat qala Allah ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim tentunya. Dahulu kaum sebelum kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, terdapat seorang laki-laki yang pernah terluka. Lalu karena ia berkeluh kesah, selalu merasa sakit dengan lukanya, lalu dia mengambil sebilah pisau dan memotong nadi tangannya, sehingga tidaklah darah berhenti mengalir sampai dia mati. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada hamba itu, hambaku ini mendahuluiku dengan membunuh dirinya, maka karena perbuatannya aku haramkan baginya surga. Aku haramkan baginya surga. Jadi enggak boleh. Enggak ada hak kita. Jadi teman-teman jangan merasa punya hak. Di diri kita, kita tidak punya hak. Di anak kita tidak punya hak. Di pasangan hidup kita tidak punya hak. Mereka cuma orang-orang yang Allah hubungkan dengan kita secara sistem yang dibuat oleh Sang Pencipta. Oh, ini suami kamu, ini istri kamu, ini anak kamu, ini orang tua kamu, ini saudara kamu. Kita enggak punya pilihan sebenarnya di situ, termasuk dengan diri kita sendiri. Kita enggak punya pilihan, bahkan kita tidak bisa merawat diri kita. Kalau kita mau rawat diri kita sendiri, teman-teman sekalian, biaya satu hari itu berapa? Oksigennya, airnya, ya. Kalori yang harus masuk ke dalam tubuh, dalam pengelolaan di tubuh kita, pembakarannya, itu enggak bisa dinilai, susah dinilai. Kita kalau sesak napas, berapa tabung oksigen yang harus kita bayar di rumah sakit? Perawatan tubuh kita sendiri kita enggak bisa penuhi, teman-teman sekalian. Dalam sehari, kebutuhan kita sendiri Allah Azza wa Jalla memenuhi, dan kita dimanja sekali, cuma sedikit apa yang harus kita lakukan, enggak lebih daripada itu. Kita tinggal tahu, berusaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Udah. Masih ingat kisah yang orang datang kepada Syekh di Saudi yang dia bilang miskin kan? Masih ingat enggak? Akhirnya Syekh mengatakan, kau orang kaya. Dia bilang, enggak, saya orang miskin. Kata Syekhnya, kau orang kaya. Dia sendiri mengatakan, bagaimana Syekh, saya lebih tahu keadaan saya. Kata Syekhnya, di tubuhmu semua ini ada miliaran real. Gitu kan? Matamu harganya mahal, telingamu harganya mahal, jari-jarimu mahal, semuanya mahal. Keluar sana, tinggal cari makan dan minum. Kenapa harus rewel gitu? Karena semua sudah disiapin sama Allah SWT. Oksigen saking mudahnya sampai kita tidak tahu nilainya berapa kali kita hirup gitu kan. Dan tidak bayar, gratis. Maka luar biasa bagaimana perhatian Allah. Jadi tidak boleh bunuh diri, teman-teman sekalian. Ya. Dan ini lucunya, ini kadang-kadang kalau orang bunuh diri selalu kasusnya karena hal-hal yang sepele ya. Karena putus cinta. Ya. Karena putus kerjaan. Sesuatu yang tidak perlu gitu, ya, tidak perlu. Maka ini sebaiknya dihindari semuanya. Riwayat yang lain diangkat oleh beliau adalah hadis tentang siksaan orang yang membunuh dirinya, riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebatang besi, maka besi itu, dia tusuk dengan besi, pisau, apa sajalah besi yang dipakai, maka besi yang di tangannya tersebut akan memasuki, ya, yang akan memasukinya ke dalam perutnya di neraka jahannam. Maksudnya akan terus dipakai tusuk, dia tusuk sendiri dirinya di neraka jahannam sebagai siksaan di perut yang dia pernah tusuk sebelumnya, dan dia akan kekal dalam api neraka tersebut selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka racunnya akan ada di tangannya yang terus dia akan teguk racun tersebut sebagai azab siksaan di neraka jahannam dalam keadaan kekal selama-lamanya, ya, di dalam neraka itu. Sebagian ulama hadis mengatakan, ada yang berpendapat ya, kalau Imam Adz-Dzahabi mengambil bunuh diri adalah dosa besar. Tapi ada ulama yang berpendapat bunuh diri ini bukan cuma sekedar dosa besar, sampai pada tingkat kekufuran. Kenapa tingkat kekufuran? Karena hadis yang mengancam tentang kekal di neraka hanya orang kafir, hanya orang munafik, hanya orang musyrik. Sementara di sini dalam hadis dikatakan, siapa yang sengaja bunuh dirinya dengan racun, siapa yang sengaja tusuk dirinya, dia akan kekal di api neraka, hadis Nabi, abadan, selamanya. Artinya dia dianggap kufur. Ini ada pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Paling ringan pendapat Imam Adz-Dzahabi sebenarnya, kalau dia dosa besar dan itu cukup berat. Dan cukuplah tadi pendapat mengatakan kalau orang bunuh diri, Allah Azza wa Jalla akan buat dosa bunuh dirinya akan lebih berat daripada semua amal yang pernah dia kerjakan, berapa tahun pun dia beribadah. Akan hilang semuanya. Misal ada orang 50 tahun beribadah, umur 51 langsung bunuh diri, maka cukup 1 menit 2 menit dia tusuk dirinya itu, Allah jadikan mengalahkan semua 50 tahun ibadahnya agar dia masuk neraka dulu. Itu minimal pendapat kalau dianggap dosa besar. Kalau kita berpegang pada pendapat yang kedua, kekal selamanya, gak bisa keluar, gak ada alasan dia untuk itu. Disebutkan oleh beliau di dalam sebuah hadis yang sahih tentang seorang laki-laki yang merasakan sakit karena terluka, lalu ia minta agar kematiannya disegerahkan. Kemudian dia pun membunuh dirinya dengan ujung pedangnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, huwa min ahlin nar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ini masih ingat ya, kisah Kazman. Masih ingat ya? Hah? Gak ada sautan. Kazman seorang dari Madinah di perang Uhud, yang dia terkenal menyerang musuh-musuh banyak, dalam satu kali serangan dia bisa melukai 7 orang kafir. Sampai semua sahabat mengatakan orang ini di surga nih. Kata Nabi SAW, tidak, di neraka. Sahabat-sahabat ikutin. Ternyata pada saat dia lagi menghadapin satu musuh, ada yang tebas pahanya berdarah. Karena sobekannya besar, berdarah, dia kesakitan, dia ke pinggir medan perang, lalu kemudian dia tusuk dirinya sendiri. Dia bunuh diri. Lalu dia mengatakan, saya berperang untuk kaum saya. Maka para sahabat tahu akhirnya, kenapa Nabi SAW mengatakan orang ini di neraka, karena dia bunuh diri. Padahal tadinya dia hebat sekali nih, kalau dia betul-betul niat ikhlas sebagai orang beriman, luar biasa itu. Melukai orang kafir saja, apalagi sampai membunuhnya di kancah peperangan, tidak akan menyatukan kita dengan dia di neraka. Kata Nabi SAW, 2 orang mukmin dan orang kafir yang ketemu di kancah peperangan, yang satu sama lain saling membunuh, tidak akan bertemu di neraka. Maksudnya kalau si kafir membunuh si muslimnya pasti masuk surga. Kalau si muslim membunuh si kafir, maka kafir akan masuk neraka dan muslim tidak akan pernah masuk neraka selamanya. Hadis tentang jihad, misalnya dalam hadis Bukhari, makbarat kadama abdin fisabilillah fatamassuhu an-nar, tidak akan pernah disentuh api neraka, 2 telapak kaki yang tersentuh dengan debunya medan perang. Jadi memang banyak sekali fadilah-fadilahnya, ya. Fadilah-fadilah berhubungan dengan masalah ini. Tapi akan hilang semua gara-gara orang bunuh diri. Orang bunuh diri. Ini kena pemahaman yang salah ya. Ini juga banyak kita ketahui, teman-teman kita di Jepang, semoga Allah kasih hidayah, begitu. Semua prinsip dasar organisasi bunuh diri daripada harus membongkar informasi. Ini semua haram dalam agama, tidak boleh. Kalau seorang muslim ditawan pun oleh musuh, biarin aja kalau mereka mau siksa, kita lawan semampunya. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemenangan, tapi jangan bunuh diri. Walaupun informasi itu dipaksa untuk diambil, itu tidak perlu. Ada seorang muslim pernah ditangkap di kancah peperangan di salah satu kisah yang dinukil. Kemudian ini kisah tentu terjadi tahun 90-an di Afghanistan, waktu itu masih awal-awal jihad. Kemudian dia rupanya jalan ke sasar, ke markas orang-orang Rusia. Ditangkaplah dia, kemudian kata pimpinan jenderalnya Rusia itu, saya akan bunuh kamu. Tapi sebelum kamu mati, ya, sebelum kamu saya bunuh, saya mau tahu dari mana kalian dapat peluru-peluru ini. Ada peluru-peluru rupanya besar sekali gitu kan. Digambarkan peluru itu tidak pernah ada yang negara yang buat. Ini bisa merusak tank-tanknya mereka. Kata dia, si muslim ini tahu ini bukan peluru kita, tidak pernah, pelurunya peluru biasa, senapan, senjata-senjata biasa. Dia bilang, jangankan peluru seperti ini, pasir kalau saya lempar ke tankmu akan terbakar. Kata si muslim ini menakut-nakuti si kafirin. Dia lalu kemudian si kafir bilang, coba buktiin, kata si orang Rusia itu. Kata muslim, boleh, tapi saya sholat dulu. Maka dia sholat 2 rakaat, lalu dia bilang dalam doanya, ini kisah nyata, dia bilang, ya Allah, engkau tahu ya bahwasanya pasir yang aku lempar ke tank mereka tidak akan bisa membakar, tapi dengan izinmu bakarlah tank-tank mereka ya Allah. Selesai sholat 2 rakaat, diambil pasir sebenarnya, dia baca bismillah Allah Akbar, dilempar ke tanknya kafir, terbakar. Bahkan apinya loncat ke tank yang sebelah, kena angin, tanknya jadi terbakar sampai beberapa biji gitu. Sampai seorang Rusia mengatakan, sudah berhenti gitu. Jadi orang kalau tertawan pun muslim tidak harus bunuh diri. Tidak harus minta kepada Allah pertolongan. Berapa banyak orang sahabat tabi'in yang ditawan akhirnya lolos dengan kuasa Allah SWT. Jadi tidak perlu bunuh diri. Jadi misalnya konsep-konsep seperti ini tidak perlu ada, seperti orang-orang Jepang yang non-muslim yang melakukannya. Mereka harus bunuh diri daripada membuka berita, itu semua tidak ada. Menyesal di PHK kerja karena putus cinta dan seterusnya lalu bunuh diri, semua tidak ada dalam Islam. Buang semua jauh-jauh ini ya. Yang terakhir adalah hadis Nabi SAW yang diangkat oleh beliau di sini. Hadis diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Bukair dari Abi Kilabah, dari Thabit bin Dahhak, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la'nul mu'mini ka qatlihi, wa man kadzafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatili, wa man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Hadis ini sebelum saya terjemahkan, Imam Az-Zahabi coba memberikan beberapa tingkatan yang dianggap bunuh diri. Tapi yang paling besar adalah menusuk diri sendiri sampai menghilangkan nyawanya. Cuma kita bisa masuk membunuh orang lain, gitu kan? Atau membunuh diri sendiri kalau kita membuat sesuatu perbuatan yang akhirnya membuat kita mati gara-gara perbuatan itu atau orang lain mati. Seperti misalnya hadis ini menyebutkan melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Melaknat itu menghina-hinanya, ya. kamu begini, kamu begitu, menghina-hinanya, menjatuhkannya, mungkin karena bawahan, mungkin karena anak, mungkin karena pasangan hidup, mungkin karena apalah ya, pembantu, supir, apa saja, lalu dihina-hina. Sehingga orang itu merasa terhina, merasa kecil, ya. Dan akhirnya dia sakit mati gara-gara itu. Itu sudah cukup, melaknat begitu, menghina-hina, sampai akhirnya orang itu merasa terhina sekali, tidak percaya diri lagi. Ini termasuk dalam masalah membunuhnya. Lalu dikatakan barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan suatu kekafiran, maka dia seperti membunuhnya. Tidak boleh kita menisbatkan kekufuran pada seorang muslim ya, secara sengaja, sementara kita tahu dia belum kafir. Lain kalau dia nyata-nyata mengatakan saya murtad, misal na'udzubillah, dari Islam, itu sudah jelas kafir, dan kita boleh mengatakan dia kafir. Tapi predikat kafir gak boleh dikasih kepada orang muslim sama sekali, kecuali jelas indikasi-indikasi membawa dia pada kekufuran, baru bisa. Gak boleh sama sekali. Kata Nabi SAW, menuduh kekafiran kepada seorang mukmin adalah sama dengan membunuhnya, sama dengan membunuhnya. Di dalam hadis yang lain menguatkan poin ini adalah bunyinya, hadis yang lain menyebutkan tentang masalah siapa yang menuduh kekufuran pada saudaranya muslim, maka kalimat kufur itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau orang yang sedang dituduh itu benar kafir, maka akan kembali kepada dia, ke kalimat kufuran. Kalau yang dituduhkan tidak benar, akan kembali kepada pengucapnya. Jadi kita gak boleh gunakan kata-kata kafir selama dia syahadat muslim. Salah ada kekeliruannya, kita katakan begitu, ada kekeliruan, oh ini salah, ini keliru. Dan adabnya Nabi SAW kalau meluruskan tidak menyebutkan nama ya, disebutkan dengan cara-cara yang baik. Kemudian lanjutan hadis dikatakan, dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Kata ulama hadis artinya tambahan dari siksaan yang ada ya, memang siksaan yang sudah ada dari api neraka, dari cambukan, dari segala, ditambahkan lagi dengan benda yang dia pakai menyiksa. Allah Azza wa Jalla akan ciptakan benda yang serupa tapi sesuai dengan poster tubuh dia pada hari kiamat. Karena orang yang di neraka nanti tubuhnya besar, gitu kan? Tubuhnya besar. Sampai kata Nabi SAW, sungguh gigi gerahamnya orang kafir di neraka itu seperti gunung Uhud, gitu kan? Gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Bagaimana tubuhnya? Kata Nabi SAW, seseorang demi zat yang tubuh tubuhku dalam genggamannya ya, atau demi Allah lah, dia Nabi SAW bersumpah, sesungguhnya salah seorang dari umatku akan disiksa di neraka karena dosanya, sampai tubuhnya menjadi salah satu sudut neraka. Memang jadi besar sekali tubuhnya pada saat itu. Nah, alat-alat yang dipakai untuk menyiksa juga akan sesuai dengan porsi tubuhnya. Jadi makna daripada hadis yang tadi menyebutkan dia akan disiksa dengan pisau yang dia pakai bunuh, racun yang dia pakai minum, itu bukan berarti dengan porsi yang di dunia, tapi akan disesuaikan dengan poster tubuh dia di akhirat nanti, akan seperti itu. Allahu a'lam. Jadi hadis ini menyimpulkan kepada kita teman-teman sekalian tentang bahayanya seseorang itu bunuh diri, dan kita harus menghindari apapun yang berhubungan atau membawa kita sampai pada tingkatan itu, sekecil apapun sampai sebesar apapun, diri kita dan juga orang lain. Dan ingat, selama kita merawat diri maka kita akan panen pahala. Sampai ulama mengatakan sebagai kata penutup dari saya, kalau ada seseorang meninggal dunia teman-teman sekalian, kemudian dalam kondisi sehat ya, kulitnya terawat, rambutnya terawat, walaupun memang ada proses misalnya keriput, misalnya rambutnya putih, ada proses ke situ, tapi dia memang merawatnya selama dunia dan dia merawat itu. Antum sekarang kalau mandi niatnya mandi karena Allah suruh rawat, ada pahalanya. Bukan cuma mandi oh karena saya gerah, cuma sekedar menghilangkan gerah, sayang, niatkan untuk ibadah, maka Allah akan berikan pahala. Terbalik, kalau antum sengaja memukul diri, sengaja mencoret, sengaja apa, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Makanya narkotika di sini masuk dalam hal-hal yang haram, karena dia memasukkan racun ke dalam tubuhnya atau merusak tubuhnya sehingga dia melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insyaallah seperti biasa kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat ba'diyah isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang mengancam akan membunuh dirinya jika tidak dituruti kemauannya. Apakah kita berpartisipasi atau berkontribusi atas matinya kelak? Tentu saja tidak, sama sekali tidak, tidak ada hubungannya. Ada orang misalnya minta dinikahin kalau dia bunuh diri misalnya, atau minta sesuatu pekerjaan, tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada hubungannya. Jadi kalau kita tidak ikutin maka tidak ada masalah, tidak ada andil di situ. Apakah harus mengikuti keinginannya meski terpaksa? Tentu saja tidak boleh ya. Kita lihat keinginan apa nih. Jadi jangan hubungkan antara keinginan dia dengan bunuh dirinya, gak ada hubungannya. Kalau antum mau membantu dia, bantu memang kena niat membantu, murni kena niat membantu. Tidak ada hubungannya kena ancaman dia. Dia minta dikasih pekerjaan, minta nikah, itu semua dilakukan bukan karena dia mau bunuh diri. Karena memang betul-betul kita tahu ini perintah agama. Ya. Tidak ada hubungannya. Kalau dia sampai bunuh diri pun tidak ada dosa buat kita. Bagaimana hukumnya melakukan pengeboman bunuh diri langsung di jantung pertahanan musuh sehingga memberikan dampak kemenangan yang besar seperti mujahid yang menyerang markas Syiah di Syria? Allahu a'lam. Sampai sekarang enggak ada fatwa ulama membolehkan. Jihad. Begitu saja. Masuk bawa bom, lempar sana sini, kena percikan mati syahid. Tapi kalau bunuh diri, enggak pernah saya temukan dalilnya. Dan tidak pernah saya temukan ada ulama-ulama yang mu'tabar, yang bisa dipegangi pendapatnya, mengatakan boleh bunuh diri. Enggak boleh dikancah peperangan. Bagaimanapun sifatnya. Ya, insya Allah Allah akan berikan kemenangan dengan caranya. Jadi apakah boleh kita membocorkan informasi kepada musuh apabila kita diancam dibunuh, atau kita lebih baik mati dibunuh oleh musuh daripada membocorkan informasi yang bisa berakibat kemenangan musuh? Berdusta boleh, ya kan? Khusus di kancah peperangan boleh berdusta. Ya, karena Nabi SAW membolehkan itu. Jadi jangan, enggak usah dibocorin rahasia muslimin. Dan antum perlu tahu ya, tujuannya orang jihad untuk apa? Hah? Untuk apa jihad? Mana mujahid sini? Tidur semua. Hah? Untuk mati. Antum kalau ikut jihad satu waktu, niat utamanya apa? Mati syahid. Ditangkap musuh, dibunuh, malah itu targetnya. Dan kita kalau sudah ditusuk oleh musuh, mati, gak ada urusannya, gak ada lagi rasa sakitnya. Yang kita lihat malaikat maut sudah mencabut ruh kita. Jasad di mereka mau siksa, mereka mau bakar, gak ada urusannya. Itu konsep agama. Lalu untuk apa harus sampai kena takut dibunuh kemudian kita membeberkan masalah kepada musuh? Enggak perlu gitu. Di daerah saya di Gunung Kidul banyak sekali kasus bunuh diri dengan gantung diri. Sebulan bisa puluhan orang. Innalillahi raji'un. Saya heran, padahal kajian sunnah sekarang ini udah mulai banyak di sana, cuma sampai sekarang gantung diri jadi tradisi. Yang saya tanyakan, apakah jenazahnya disolatkan seperti jenazah semestinya? Kalau orang bunuh diri ya tetap disolati, tapi para ulama enggak boleh, tetap diurus jenazahnya, tapi para ulama tidak boleh mensolatinya. Nabi SAW tidak mensolati orang yang bunuh diri dan tidak mensolati orang yang masih punya utang. Itu dibiarkan umumnya kaum muslimin yang mensolatinya. Tapi ini subhanallah, kenapa bisa begini jadi tradisi? Mungkin ada keyakinan tertentu, coba antum tanyain gitu ya. Coba ditanya kira-kira satu orang, dua orang situ masyarakat awam, apa sebabnya? Mungkin ada keyakinan. Biasanya kalau orang berani bunuh diri sampai puluhan orang seperti ini, pasti ada satu keyakinan ya, ada doktrin. Ya mungkin seperti orang kalau kita mati syahid di medan perang gitu ya. Ini mungkin dari situ kita bisa perbaikin tuh, bagaimana keadaannya nanti. Mati merupakan takdir, apakah bunuh diri bukan takdir? Takdir ikhtiar itu. Kan takdir dua macam ya, ada mutlak, ada ikhtiar, sudah sering kita jelasin. Ikhtiar itu seperti menikah, ya. Kemudian makan, jenis makanan yang kita pilih, warna pakaian yang kita pakai, itu kan takdir juga, tapi ikhtiar kita. Sama dengan orang bunuh diri, dia sendiri yang ikhtiar itu. Ya. Tapi kalau ajal, kalau dia matinya, itu bukan karena bunuh dirinya ya. Dia mati itu karena memang ajalnya datang, proses. Jadi kalau ada orang tusuk dirinya, kemudian dia berhasil diselamatkan, tetap dapat dosa bunuh diri itu. Walaupun dia masih hidup. Karena dia sudah niat untuk membunuh dirinya, gitu kan. Walaupun dia selamat. Kalau dia sampai mati sudah pasti masuk neraka. Dia masih hidup itu berarti belum datang ajalnya. Jika saya menzalimi orang lain hingga orang tersebut berputus asa dan hingga bunuh diri atau sakit sampai mati, apakah kita membunuh? Tentu tergantung ya, tergantung. Kalau memang menyakiti ini dalam arti kata haknya dia, kayak tadilah melaknat, menghinanya, mengambil barangnya, utang tidak bayar, maka ini semua berarti bisa jadi penyebab kita membunuhnya, seperti tadi dalam hadis yang sudah saya jelaskan. Udah masuk waktu belum? Bagus juga kalau gini nih, jadi habis sholat kita bubar gitu. Kalau saya maunya teman-teman gak usah bertanya, ambil ilmu pulang mati masuk surga. Rewel tanya ini tanya itu macam-macam. bagaimana bertobat dari dosa-dosa besar yang pernah kami lakukan. Tentu saja dengan taubat nasuha, sudah sering kita sebutin syaratnya, tinggalkan seketika dosa itu, lagi zina, lagi riba, lagi apa saja tinggalkan, sesali, janji sama Allah tidak ulangi, dan yang sisanya adalah menyibukkan diri dengan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, saya berharap ke depannya kalau bertanya sesuai dengan tema supaya saya tidak susah, tidak usah sortir-sortir lagi ya. Ini soalnya kalau temanya di luar tema kesian teman-teman yang butuh informasi tentang sesuai dengan tema malah tertunda ya. Menggunakan penumbuh rambut pada kepala yang botak, apakah termasuk perawatan badan? Bolehkah dalam Islam? Boleh saja. Perawatan, maksud dalam perawatan, tidak ada masalah. Di zaman Nabi SAW, rambut yang sudah uban pun disuruh oleh Nabi SAW mewarnainya. Banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu. Digunakan warna merah atau kecoklat-coklatan gitu kan. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Itu masih boleh. Sebagaimana ulama juga membolehkan kalau gigi seseorang copot lalu dia menggunakan gigi palsu gitu kan. Selama bahan-bahannya halal maka tidak ada masalah. Tapi tidak boleh menggunakan, karena gigi itu diperlukan untuk makan, maka dia boleh menggunakan yang palsu. Karena kalau tidak dia gak bisa mengunyah misalnya. Tapi ini tidak berlaku pada rambut ya. Tidak boleh menggunakan wig. Jadi dibiarkan saja. Kalau gundul ya sudah terima gitu. Kenapa rewel? Takut gak laku? Tidak ada masalah insya Allah. Saya dan keluarga baru mengenal sunnah, mohon doanya dari ustaz dan para hadirin agar saya dan keluarga menjadi keluarga yang soleh dan soleha, beragama sesuai Al-Quran dan sunnah. Insya Allah, mudah-mudahan. Apakah benar Nabi Muhammad SAW berambut panjang? Mengapa diantara kita tidak ada yang memanjangkan rambutnya atas nama sunnah? Jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan Nabi SAW dikenal dengan jibiliyah, sesuatu yang harus ada pada Nabi, seperti tubuh yang kekar, warna kulit yang putih, rambut yang hitam lebat berombak gitu kan. Ini semua adalah jibiliyah dan banyak yang lainnya, seperti beliau kalau jalan seperti turun dari bukit. Itu adalah sesuatu yang memang ada di fisik Nabi SAW. Ini bukan bagian dari syariat. Karena tidak ada laki, tidak mungkin laki-laki semua sama dengan Nabi postur tubuhnya. Enggak mungkin sama semua kulitnya, enggak mungkin sama semua rambutnya gitu kan. Termasuk di dalamnya adalah memanjangkan rambut sampai di kuping atau di pundak gitu kan. Itu bukan bagian dari syariat. Bukan bagian, tapi bagian sesuatu yang ada pada Nabi SAW. Kalau seseorang memanjangkan rambut karena Nabi dulu rambutnya panjang, dia niat di situ, boleh saja. Tapi jangan dianggap ini bagian sesuatu yang ditekankan seperti sholat sunnah misalnya, enggak. Ya. Nabi SAW dulu kalau jalan menggunakan tongkat karena memang angin sangat kencang, gitu kan? Jadi mengharuskan beliau pakai tongkat. Bukan berarti sekarang kita katakan sunnah pakai tongkat, enggak. Ya. Tapi kalau ada orang jalan tertopang dengan angin, gitu, misalnya di padang pasir lalu dia gunakan alat pedang, tongkat, karena Nabi pernah gunakan, boleh dapat pahala. Gitu. Jadi fahami seperti itu ya. Apakah menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu? Ini di luar tema tapi karena satu kertas jadi saya jawab ya. Tentu saja membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan atau kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, semuanya adalah batal. Gitu kan? Sengaja atau tidak sengaja. Ya memang hukum syar'inya begitu ya. Jadi memang harus begitu difahami. Jadi sengaja atau tidak sengaja maka semua pasti akan batal. Bagaimana dengan tanda hitam di dahi? Apakah termasuk merusak tubuh? Bagaimana dengan aborsi karena kasus pemerkosaan? Jadi kalau tanda hitam di dahi, teman-teman sekalian, adalah hadis, adalah ayat Al-Quran surah Al-Fath, ya, surah Al-Fath. Kalau antum betul-betul alami sujudnya sesuai dengan Nabi SAW perintahkan, kata beliau dalam hadis, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha. Saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh, gitu kan? Nomor 1 dahi sama hidung, baru 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Memang dahi tersentuh di tanah dan otomatis hitam. Orang kalau lama memang niatnya ikhlas kepada Allah, sujud lama maka akan hitam. Otomatis itu. Ya. Itu otomatis. Maka ini adalah simbol yang disebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 29 ya. ayat 4 surah nomor 48 ayat 29 ini menjelaskan tentang masalah itu. Masalah kasus, ya, masalah kasus orang sengaja, maka itu adalah perbuatan yang salah, ya. Seperti ada tokoh-tokoh Syiah memang terbongkar itu di Iran, mereka sengaja letakkan batu panas supaya hitam dahinya, gitu kan. Dan kemudian ada juga orang yang seperti kaum Khawarij, ya. Sebagian kaum Khawarij yang seperti yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu dahinya hitam. Gitu. Karena di zaman dulu kalau sujud, sujudnya di tanah. Mereka enggak punya alas karpet kayak kita sekarang gitu kan. Maka itu ada memang, tapi itu bukan berarti mencoreng kehormatan dan kesucian orang yang punya dahi hitam. Perhatikan surah Al-Fatih berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah ayat 29. Walladzina ma'ahu Asyiddu 'alal kufari rahma'u bainahum tarahum rukkan sujjana yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhin atharis sujud, gitu kan? Al-ayah Muhammad adalah benar-benar utusan Allah dan yang bersamanya para sahabat, mereka sangat tegas terhadap orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Kalian melihat mereka, ciri-cirinya nabi dan para sahabat selalu ruku sujud mencari karunia Tuhannya. Perhatikan kalimat ruku sujud, ada sujud ya. Maka kalian melihat di wajah mereka karena sujud tadi tanda-tanda sujud. Apa itu? Dahinya hitam. Otomatis itu. Dan itu Allah SWT berikan kepada seseorang mukmin. Yang penting dia jaga, dia kontrol. Jangan sampai dia menjadi orang-orang yang sombong dengan itu misalnya atau riya ya. Kalau aborsi karena kasus pemerkosaan juga tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kata ulama, pernah saya jelaskan di dosa besar yang kedua ini. Kecuali orang ini memang baru saja diperkosa misalnya, kemudian memang dia langsung diperiksa oleh keluarganya, ditemukan memang masa subur, gitu kan? Memang masa subur, dikhawatirkan hamil, lalu dia minum obat-obat yang bisa menggugurkan, menghilangkan itu kehamilan itu, nggak masalah, ya. Kalau awal-awal, tapi kalau sudah hamil nggak boleh. Sudah itu memang diambil, diterima dan anak itu dibesarkan, karena itu tidak ada dosanya. Apakah orang yang bunuh diri bisa dianggap kafir walaupun orang itu semasa hidupnya ibadahnya luar biasa? Karena bunuh diri dalam kategori dosa besar. Bagaimana menyikapi ini Ustaz? Sebenarnya tidak bisa ketemu antara orang rajin ibadah dengan bunuh diri ya. Jauh sekali sebenarnya. Karena kalau orang rutin ibadah, dia enggak akan bunuh diri. Rajinnya ibadah seseorang itu berarti dekatnya dengan Allah, adanya ilmu. Saya yakin mereka tidak akan bunuh diri. Mungkin kalau orang ini hanya sekedar ibadah, ya ibadah secukupnya, kemudian nanti dia putus asa, syaitan goda dia sehingga dia bunuh diri, mungkin Allahu a'lam bisa terjadi, gitu kan. Tapi kalau orang ini bunuh diri tidak dikatakan kafir, kalau Imam Adz-Dzahabi tadi, ya. Tapi ada tadi saya bilang pendapat sebagian ulama memang yang mengatakan bisa masuk dalam kategori kafir karena dia dikekalkan di api neraka, tapi ini pendapat khilaf di antara ulama. Paling ringan pendapat Imam Adz-Dzahabi yang mengatakan dia dosa besar. Apa hukumnya bagi orang memang tidak tahu agama Islam seperti orang primitif, apakah dia masuk neraka? Tentu ini akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Caranya ada sebuah hadis. Kalau teman-teman ikutin ceramah saya di YouTube tentang surga dan neraka, di bahasan akhir-akhir bab tentang neraka itu ada penjelasan. Ada penjelasan di situ. Penjelasannya adalah Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan orang-orang seperti ini dan diuji oleh Allah pada hari kiamat, disuruh loncat ke neraka. Suruh loncat ke neraka. Nanti siapapun yang patuh sama Allah dilempar ke dalam api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah dia tidak akan rasakan panasnya neraka. Karena cuma ujian. Patuh enggak? Kalau pada saat itu orang sudah tahu ini Tuhan Allah misalnya, kemudian disuruh perintah dia tidak mau jalankan, berarti sudah jelas walaupun di dunia dia akan kufur gitu kan. Nah, orang yang patuh loncatkan dirinya ke neraka, maka dia tidak akan dibakar oleh api neraka tersebut, kata Nabi SAW, dan dia berarti masuk dalam surga, berarti dia masih fitrahnya. Tapi orang-orang yang membangkang pada saat itu, berarti kalaupun di dunia dia dikembalikan tetap dia akan membangkang, maka ini akan masuk ke neraka. Jika kita tertawan, ini saya baca karena pertanyaan keduanya sesuai dengan tema, tapi ini jangan jadikan sebagai alasan nanti ya. Bertanya luar tema, tapi yang penting ada nyentil ke situ. Jika kita tertawan oleh musuh dan mau dibunuh, apakah kita berontak melawan? Iya, lawan. Berikan ketakutan pada mereka. Bertawakal kepada Allah. Karena target jihad mati syahid, bukan pulang. Semua sahabat itu kalau masuk medan perang berdoa, ya Allah matikan saya. Ya gitu. Jadi memang targetnya mati. Jadi melawan, enggak masalah. Lawan saja. Dan tidak usah khawatir teman-teman, masalah nanti badan dirusak, saya sudah bilang tadi, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Karena kalau kita memang sudah tiba ajalnya, kita hanya tahu malaikat maut mencabut ruh kita. Bahkan dianjurkan seorang mukmin menakut-nakuti musuhnya memang. Ini juga sama, pertanyaan pertama tidak sesuai dengan, kedua sesuai dengan tema. Bagaimana jika pembalap liar mati karena balapannya? Apakah mati syahid atau mati bunuh diri, Ustaz? Bunuh diri lah. Ini yang bertanya suka balap memang. Ya jelas lah ya, dia mati bunuh diri, ya, otomatis itu. Walaupun memang ada hadis yang menjelaskan orang yang terjungkal dari tunggangannya berarti mati syahid ya. Tapi ini ulama bahas, bukan berarti orang yang mabuk-mabukan, orang yang ugal-ugalan itu tidak, atau sengaja merampok kemudian tabrakan. Kemarin saya dengar ada jenis perampokan yang model baru. Jadi kalau tengah malam di Sulawesi Selatan, saya dengarnya kemarin pas ibu saya kebetulan mau ke satu daerah, terus diingatkan oleh sepupu-sepupunya sekarang lagi ada masalah nih. Jadi ada beberapa daerah kalau dilewatin di malam hari, dia mereka tuh sengaja melemparkan tubuhnya ke jalanan tiba-tiba, sehingga orang pasti rem mati mobilnya gitu kan, tiba-tiba direm. Nah, pada saat itulah mereka langsung merampok. Jadi ini resiko, bisa diinjak mobil, bisa dilidas gitu. Tapi mereka buat seperti itulah. Karena kalau ditahan biasa enggak mungkin gitu. Ini diantaranya, ini sama nih, bunuh diri semua. Ya, kalau kejahatan-kejahatan seperti ini pasti masuk dalam dosa bunuh diri. Bagaimana dengan kondisi sakit yang divonis oleh dokter tidak ada harapan lagi dan hidupnya hanya membutuhkan alat-alat perpanjang hidupnya, apakah harus dicopot? Tentu saja, kalau dokter sudah mengatakan ini sudah enggak ada harapan, sudah. Kembalikan ke dokter, jangan antum yang ambil keputusan. Kalau dokter mengatakan ini secara medis sudah enggak bisa, ya silahkan jalani. Jadi enggak usah dipertahankan, karena memang ada orang kelihatannya dia hidup padahal sebenarnya dia sudah meninggal dunia itu. Jadi kan bergeraknya tubuh itu bukan karena masih ada ruh, sudah meninggal sebenarnya, tapi karena dipaksa dengan alat. Dan ini teman-teman yang tidak bisa menerima kondisi seperti ini, memang mungkin karena kurangnya iman ya. Mati itu sebuah pintu teman-teman, pasti semua kita masuk ke situ. Tidak bisa, mau sekarang atau besok, tetap. Dan itu mati bagi orang beriman sesuatu yang menggembirakan, karena dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Lepasin, ikhlasin, tidak ada urusannya. Untuk apa kita pertahankan? Tapi yang tidak boleh kalau memang sengaja, misal orang ini jahat atau orang ini menyusahkan keluarga lalu sengaja disuruh suntik mati. Nah itu membunuh, itu gak boleh gitu kan. Tapi ini kalau dicopot alat-alatnya memang karena dianggap dokternya bilang sudah gak ada harapan, percumanya. Sebenarnya bahasanya sudah mati orang ini kan gitu. Karena terbukti begitu dicabut sudah gak ada lagi reaksinya ya, memang dia sudah mati orang ini sebenarnya. Allahu a'lam. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfudz kepada orang yang bunuh diri? Saya gak pernah lihat Lauhil Mahfudz. Gimana nanya saya ini? Allahu a'lam. Ini unik-unik pertanyaannya. Aneh-aneh aja. Ini makin dekat Ramadan makin. Saya enggak tahu apa yang tertulis di situ, Allahu a'lam. Tapi kalau kita bicara masalah takdir, tentu saja dia sudah ditahu oleh Allah dia akan bunuh diri. Jadi Allah catatkan bagi dia, dia akan bunuh diri karena memang Allah tahu ini orang akan bunuh diri nih. Seperti kita sekarang, teman-teman sini semua pilih baju apa nih? Kita pakai baju putih, baju merah, baju hijau, kita pilih tadi. Pilihan kita ini Allah sudah tahu kita akan pilih baju itu, kita akan pilih pakaian itu, gitu. Maka dicatat oleh Allah SWT sebagai takdir kita, karena ini masuk dalam ikhtiar. Termasuk masalah bunuh diri itu sendiri, termasuk masalah menikah. Melihat serangan rezim Bashar Assad ke Aleppo yang semakin gencar beberapa hari belakangan, bukankah sebaiknya kaum muslimin mulai membaca kunut nazilah dalam waktu lima waktu sholat? Bolehkah membaca kunut nazilah dalam bahasa Indonesia? Atau adakah lafadz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kalau saya iya, semestinya sudah baca kunut nazilah sekarang, semestinya. Semua masjid, seluruh muslimin sudah harus mendoakan. Karena Bashar ini sudah makin menggila-gila gitu kan. Semoga Allah binasakan, udah ini sudah gak masuk di akal perbuatannya. Dan Bashar ini memang salah satu sekte Syiah yang paling ekstrim. Ya, paling ekstrim, ini sudah sampai pada kekufuran. Dia menyatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Ini luar biasa ini, sudah sangat ngawur gitu. Dan memang dia sudah melampaui batas, sudah membantai terlalu banyak orang. Semestinya pemimpin muslim sekarang gak boleh diam, semestinya ya. Semoga Allah kasih hidayah lah ya. pemimpin-pemimpin muslim ini seharusnya berkoalisi menyerang, udah enggak boleh tinggal diam. Saya enggak tahu apa alasannya gitu. Ya semoga Allah gerakkan hati mereka ya. Saking kita-kita ini tidak punya kekuatan, kalau punya kekuatan ke pemerintahan sudah lama tuh, dihabisin saja gitu kan. Diserang dan harus yakin dengan Allah SWT daripada tiap hari korban jatuh. Memang sudah harus dan kita harus kedakan kunut nazilah. Tapi apakah boleh bahasa Indonesia ini belum ada saya temukan pendapat ulama membolehkan. Kunut nazilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah membaca seperti kunut biasa, kunut witir, tapi diikutin dengan banyak memohon kepada Allah penghancuran terhadap orang yang menyiksa atau mengganggu kaum muslimin. Nabi SAW pernah kerjakan selama sebulan itu, dan terus dalam doa beliau, beliau membaca untuk kehancuran suku-suku Arab itu yang sedang membunuh, yang sudah membunuh 70 para penghafal Al-Quran. Bagaimana jika kita kerja di institusi keuangan yang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan? Saya bekerja sebagai underwriter, sering lembur sampai tengah malam. Tentunya ini merusak kesehatan. Apakah hal ini termasuk dengan hal bunuh diri? Apa saran Ustaz terhadap karir atau kerja yang banyak memakan waktu untuk kerja? Karena tanggung jawabnya juga besar. Kalau menurut saya tidak sama sekali, enggak masuk ini. Nggak masuk, karena ini kan cuma lembur biasa. Dan saya yakin orang lembur juga kan besok akan ada waktu istirahat, mungkin ada minum kopi, apalah ya, itu nggak ada masalah. Orang lembur pada pekerjaan insya Allah nggak masalah. Dan ini umumnya tidak ada orang yang mati gara-gara itu ya. Kecuali ajal datang tentunya. Jadi itu bukan menjadi penyebab. Jadi ini tidak masuk dalam bunuh diri. Jadi jangan gara-gara saya bilang penyebab bunuh diri hal yang kecil pun akhirnya ditarik ke masalah semuanya nih. Nanti semuanya rewel nih. Supir juga begitu, kan? Kerja di hotel juga begitu. Apalah semuanya, gitu kan? Ya. Mudah-mudahan cuma ustadz yang tidak gitu. Nanti ngaku tiap hari ngajar gini, nanti saya mati gimana? Jadi nggak usah terlalu kesana sini. Ada riwayat Imam Mahdi berasal dari Syam. Saat ini kondisi Syria sedang perang. Apakah kondisi saat ini tanda nyata kemunculan Imam Mahdi sudah dekat? Apakah Raja Arab Salman udah udur? Nanti tak kala beliau udah turun tahta wafat, konon hartanya apa ini? Putra mahkotanya akan bertikai. Tapi kata Imam Mahdi, mandilah. Apa ini? Imam Mahdilah nanti akan jadi khalifah. Pertama sekali, Imam Mahdi itu keluar dari Madinah, teman-teman, bukan di negeri Syam. Hadis Sahih menjelaskan dia dari turunan Nabi SAW dan dari kota Madinah. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan nanti dia keluar dari negeri Syam. Tapi dia akan menuju ke negeri Syam. Menuju ke negeri Syam karena waktu itu Dajjal sudah membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Imam Mahdi keluar nanti, kata Nabi SAW, dia dari keturunanku, fisiknya seperti fisikku, gitu kan? Namanya seperti namaku, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Jadi persis Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, postur tubuhnya, semua sama dengan Nabi dan keturunan Nabi SAW. Dari Madinah. Dan sampai sekarang memang ada di Madinah asli keturunan Nabi SAW yang memang mereka turun-temurun. Dan ini hadis menjelaskan masalah itu. Tapi akhlaknya tidak mungkin seperti Nabi, karena tidak ada orang yang seperti Nabi SAW. Gitu kan? Dia akan keluar dari Madinah menuju ke Mekah, lalu dibaiat dengan 300 orang di Mekah, lalu kemudian menuju ke negeri Syam. Tiba di masjid Menara Putih di Syria, ya, di Damaskus, kemudian baru turunlah Imam Nabi Isa alaihissalam yang memegang dua sayap malaikat. Kemudian masuk dan akan sholat. Mereka sudah tahu itu Nabi Isa, karena mereka sudah tahu hadis ini. Maka pada saat itu pun, ya, pada saat itu pun akhirnya Imam Mahdi disuruh oleh Nabi Isa untuk jadi imam. Dan kata Nabi SAW, dialah termasuk salah satu orang yang Nabi sholat di belakangnya. Gitu kan? Lalu mereka kemudian menuju ke Palestina ya sekarang ini Israel, lalu membunuh Dajjal. Jadi Imam Mahdi lewat di negeri Syam, bukan asal dari negeri Syam. Itu dulu yang pertama ya. Kalau masalah Raja Salman anaknya nanti bertikai, ini dari mana semua dalilnya? Tidak pernah ada hadis menjelaskan masalah itu ya. Dari dulu itu, dari masih Raja Fahad tuh, Raja Fahad ini kalau mati nanti anaknya bertikai, datang adiknya Raja Abdullah, nggak ada masalah. Nanti Raja Abdullah ini kalau mati begini ribut. Saya pernah dengar tuh bahkan orang berkata begitu. Teman saya dari Madinah. Saya bilang, akhi dari mana dalilnya? Ternyata enggak. Datang lagi adiknya Salman. Enggak ada masalah semuanya gitu kan. Dan saran saya enggak usah repotin diri dengan ini. Enggak perlu. Ada terjadi sesuatu nanti ya sudah kita hadapin pada saat terjadi. Tiba masa tiba akal gitu kan. Udah enggak usah repot-repot. Sekarang jalani ibadah teman-teman sekalian. Ibadah maksimalkan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau terjadi sesuatu yang dibutuhkan tenaga kita, kita siap gitu kan. Seperti itulah simpelnya. Untuk tobat nasuha, apakah harus juga melakukan sholat taubat? bila mana iya hukumnya apa dan seperti apa pelaksanaannya. Tidak ada keharusan sholat taubat, ini ada hadis yang menjelaskan gitu kan. Dan ini sholat ini disebutkan untuk dosa kecil dan dosa besar. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa kemudian dia wudu bersuci dengan benar lalu dia sholat dua rakaat kemudian dia beristighfar kecuali Allah ampuni. Kata ulama, ini sholat ini masuk dalam dosa kecil dosa besar. Tapi kalau masalah dosa besar, tidak sholat taubat pun, yang penting dia tinggalkan dosa, sesali, janji sama Allah tidak ulangi, lalu sibukkan sisa umurnya dengan ibadah, insya Allah akan diterima taubatnya. Saya sudah 3 kali melahirkan, setiap habis melahirkan saya pendarahan dan selalu transfusi darah. Yang saya tanyakan, jika darah tersebut bukan darah orang muslim, diterimakah amal ibadah saya? Tetap diterima, tidak ada masalah. Darah non muslim boleh masuk ke muslim, nggak ada sesuatu yang dilarang di situ. Ya. Apakah ada pengaruh jika darah orang bukan non muslim pada sifat seseorang? Karena setelah melahirkan saya jadi mudah marah. Allahu a'lam, bisa terjadi. Karena darah kan sudah berbaur dalam tubuh kita. Mungkin kalau dia minum yang haram, tentu saja lebih amannya kalau kita mengambil darah orang muslim, lebih baik yang mendonor orang muslim ya. Tapi saya belum pernah menemukan ada larangan dari dalil-dalil yang ada menerima transfusi darah dari orang kafir ya, karena tidak semua juga orang kafir itu buruk. Di luar tema, baiklah, saya akan baca beberapa pertanyaan di luar tema ini. Yang pertama, mohon penjelasan hadis Nabi SAW tentang larangan transaksi jual beli hutang dengan hutang, apakah sanadnya sahih? Jawabannya iya ya. Saya pernah memesan ke penjahit untuk dibuatkan sebuah baju dan saya berjanji akan membayar setelah baju tersebut jadi. Dalam transaksi ini belum ada uang dan belum ada barang. Apakah ini termasuk dalam larangan hadis? Tidak termasuk tentunya, karena kita lagi mesan. Mesan itu bukan sesuatu utang itu. Lain, beda dengan itu. Ya. Beda dengan apa yang dimaksud. Kalau yang dimaksud dalam larangan, misal contoh, ada orang, saya utang dengan seseorang, saya belum punya produknya. Lalu saya tawarkan kepada orang lain produk ini, seakan-akan ada sama saya. Padahal sebenarnya tidak ada sama saya, gitu kan. Lalu orang itu saya berikan kesempatan untuk utang, saya pun utang sama orang ini, tidak ada produk. Ini cuma sekedar akad mulut saja, maka ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Produk kan harus dimilikin dulu ya. Jika kita tidak sempat melaksanakan sholat qobliyah subuh, apakah dibolehkan untuk laksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat subuh? Ada ulama yang mengatakan boleh kalau sunnatul fajr, tapi lebih afdolnya dikerjakan sebelum duha. Nabi SAW pernah mengerjakan sunnatul fajr pada saat matahari sudah terbit. Apa yang harus saya lakukan? Saya bingung. Saya mengetahui tetangga saya melakukan hal yang tidak benar atau zina. Mereka mengaku menikah, sebenarnya tidak. Saya mengetahui dari curhatan sang wanitanya. Dosakah saya karena menyembunyikannya dari tetangga lain, pemilik rumah kami masih menyewa rumah dengan pemilik yang sama. Saya sudah nasihati tapi belum ada perubahan. Hal ini sudah 1 tahun. Apa saya harus pindah rumah dan rumah sewa tersebut? Lalu bagaimana? Saya mohon sarannya Ustaz. Saran saya pindah rumah. Kalau sudah nasihatin tidak mau, pindah rumah. Kalau mau lebih baik, sampaikan kepada pemilik rumah dulu. Ini sebenarnya mereka belum menikah, saya tahunya dari penyampaian begini-begini. Kalau dia bilang saya gak mau pusing lah, biarin aja sesuai dengan pengakuan mereka, ya sudah. Lebih baik Anda yang pindah. Ya, lebih baik kita pindah, karena bertetangga dengan orang yang bermaksiat ini berbahaya, karena kalau datang hukuman Allah bisa kena kita juga. Lebih baik kita menghindar. Akan datang tahun-tahun manusia penuh tipu daya, para pendusta dipercaya, sedangkan orang jujur dianggap pendusta, pengkhianat, diberi amanah. Para ruwaibidah mulai angkat bicara. Sahabat bertanya, siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak. Pertanyaannya, apakah sanad ini sahih? Jawabannya iya. Diriwayatkan oleh hakim dalam kitab Mustadrak. Dan ini sudah masuk dalam masa kita sekarang ya. Banyak orang-orang dungu tidak mengerti agama bicara, tidak ada ahlinya, tidak ada ilmunya lalu bicara. Ini semua termasuk dalam apa yang dibahas. Apakah cukup dengan membaca bismillah ketika membaca Al-Quran tanpa disertai dengan kalimat isti'adah? Tentu lebih baik dimulai dengan isti'adah, lebih baik, tapi tidak berdosa kalau tidak dibaca ya. Karena memang membaca Al-Quran, memulai sesuatu ya, Al-Quran ini dalam baca fisik ya, atau memulai membaca Al-Quran, mengulangi hafalan, baca isti'adah agar syaitan tidak masuk menggoda di situ. Jika kita sudah mandi junub atau mandi wajib, apakah tidak perlu wudu lagi untuk melakukan sholat? Ini khilaf diantara ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak perlu lagi, tapi tentu ada konsekuensi ya, dengan tidak menyentuh kemaluan, tidak mengeluarkan cairan atau kotoran dari salah satu dari dua dubur, kan gitu. Nah ini semua apa namanya baru boleh dianggap sah. Saya punya sesuatu yang mengganjal dalam hidup saya pada waktu itu, apa ini? Pada saat saya sedang kesal kepada ayah saya karena suatu hal, keesokan harinya saya berangkat kerja tanpa menyapa dan pamit kepada ayah saya karena masih merasa kesal dan marah. Siang harinya saya mendapat kabar bahwa ayah saya telah meninggal dunia. Saya belum sempat meminta maaf kepada beliau. Apakah saya anak durhaka? Bagaimana ayah saya di akhirat? Apakah beliau akan ada beban karena saya? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa lebih ikhlas? Tentu saja di sini dilihat kekesalannya kenapa ya. Kalau misal-misal, ini misal contoh saya, mungkin bukan masalah Anda ya, masalah orang lain. Kalau misalnya ayah kita memang pemabuk ya, seseorang yang pemabuk, dia minta duit, kita gak kasih karena takut dia mabuk, atau dia pejudi. Lalu kita kalau kasih nanti dia berjudi gitu kan. Lalu kita kesal karena perbuatannya itu, perbuatan maksiatnya kepada Allah. Ini gak dosa ini. Karena kita kesal dia mau melanggar hukum Allah gitu ya. Tapi kalau misal dia minta tolong apa, dia minta ditemenin, kita lagi buru-buru mau kerja, dia masih minta dilayanin dulu, maka ini kita termasuk durhaka, gak boleh. Harus dahulukan orang tua, walaupun kita harus dipotong gaji pada hari itu, walaupun harus telat, gak masalah. Orang tua harus didahulukan, gitu kan. Jadi kita lihat di sini kondisional, dilihat keadaannya. Kalau emang keadaannya karena tadi pelanggaran maksiat yang dia kerjakan, makanya tidak durhaka insya Allah. Kalau memang masalahnya adalah karena dia tadi butuh sesuatu yang sifatnya duniawi, mubah, dan kita tidak dahulukan, maka kita sebaiknya memperbanyak istighfar kepada Allah dan menambah amal-amal soleh buat beliau. Memohon kepada Allah ampunan agar ayahnya ridho dengan dia. Ana mau tanya hukumnya, ana kerja di hotel, sering tamu kasih uang ke ana, tanpa sebab tamu itu menghampiri ana tiba-tiba kasih uang. Karena apakah ana masuk termasuk berkhianat pada perusahaan? Kalau dikasih langsung enggak ada masalah, halal itu. Kayak semacam dikasih tipsnya, kecuali kalau memang ada akad antum dengan perusahaan, dengan pemilik hotel, ya, dengan pemilik tempat, toko, ada akad langsung. Semua yang dikasih dalam bentuk tips harus di-store. Nanti kemudian diakumulasi, dibagi rata kepada semua pegawai. Ada akad misalnya begitu, nah ini tidak boleh kita ambil. Tapi kalau enggak ada akad, apalagi di hotel tuh paling sering kan, orang bawain barang, bill boy-nya, orang yang servis bersihin kamar, memang sudah umum orang kasih semua. Dan saya yakin orang-orang pemilik hotel pun tahu masalah itu. Kalau memang itu tidak ada terikat akad dengan hotel, maka halal. Insya Allah enggak masalah. Asal jangan karena perbuatan haram ya teman-teman. Seperti misal ada orang kerja di hotel lalu disuruh cari pezina misalnya. Lalu dia bawa pezina lalu dikasih tip gara-gara itu. Nah ini gak boleh. Atau orang pesan hammer misalnya gitu kan. Nah itu gak boleh. Ini perilaku antum salah, tipsnya juga haram, gak boleh. Bagaimana menentukan sholat dan puasa jika waktu jamnya lebih panjang seperti di wilayah-wilayah mendekati kutub utara Ustaz? Puasa, walaupun harus 23 jam, apa boleh buat? Dan siapa yang suruh antum tinggal di situ? Kenapa nggak cari negara yang enak gitu kan? Apalagi orang Indonesia mau pergi tinggal di sana dingin susah atau apa gitu? Jadi pertanyaannya unik, saya jawab juga dengan unik ya. Apa hukumnya memakai kawat gigi untuk perawatan merapikan gigi? Apakah haram? Tidak haram insya Allah. Halal boleh merapikan, boleh saja insya Allah giginya boleh dirapikan dalam sana. Jika cicilan motor dan rumah menggunakan sistem syar'i, maka jika yang tertanggung tidak bisa melanjutkan cicilannya, pihak pemberi cicilan harus bersikap bagaimana Ustaz? Secara syar'i, apa diminta kembali barangnya atau dikembalikan uangnya? Tentu saja biasanya barang disita, kemudian dilelang, dijual, gitu kan? Berapa laku barang itu, maka diambil haknya bank, diberikan juga haknya orang yang sudah nyicil. Dia udah berapa waktu gitu kan? Nah, itu yang adil, seperti itulah. Bagaimana hukum rambut menghalangi jidat pada saat sujud dan bagaimana hukum menggunakan imamah? Jadi lebih afdol dahi tidak tertutup. Ya, kalau Imam Syafi'i rahimahullah membatalkan sholat. Kalau Imam Syafi'i satu rambut pun turun di dahi antum batal sholatnya. Nggak boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. dahi, gitu kan. Kalau ada kain tersentuh, yang penting ada bagian dahinya tersentuh, maka enggak ada masalah. Misal sebagian dahi tersentuh, yang lainnya enggak ditutup topi, ini enggak masalah. Kalau itu pendapat jumhur ulama. Bagaimana hukum bacaan tasyahud awal dan akhir? Kita sebagai jamaah sudah selesai membaca dua tasyahud, sementara imam belum selesai bacaan. Apa yang harus dibaca oleh jamaah? Di tasyahud akhir, antum baca doa. Boleh baca doa, kan ada 23 macam doa, gitu kan? Dan juga kalau sholat teman-teman sekalian, bacalah dengan tumaknina. Ini unik kalau misalnya makmumnya lebih dulu daripada imam, gitu kan? Biasanya imam lebih dulu, karena imam kan lebih dulu bangun ya, dari sujudnya. Kalau antum lebih dulu selesai, berarti ini harusnya ditambah dengan doa-doa kalau tasyahud akhir ya. Kalau tasyahud awal bisa juga antum tambah dengan bacaan salawat. Kan ada bacaan salawat berapa macam ya dalam tasyahud itu. Ada di antaranya setelah selain Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ini salah satunya. Ada lagi Allahumma shalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita baca doa. Saran saya baca doalah. Tetangga saya meminjam sejumlah uang ke saya dengan jaminan sepeda motor. Halalkah apabila saya memakai sepeda motor itu ke kantor setiap harinya selama tetangga saya belum mengembalikan uang pinjaman? Enggak boleh. Jaminan enggak boleh dipakai. Dari mana hak antum pakai? Kecuali dia bilang, saya pinjam uang 2 juta, motor saya jadikan sebagai jaminan, silakan kalau dipakai. Enggak boleh. Karena saya sudah pernah bilang teman-teman, utang dan gadai tidak boleh berharap balasan. Gak bisa, itu memang jasa akhirat sudah. Pinjamin sejuta-sejuta, dia kasih jaminan pun, kalau pun gak usah pakai jaminan, gitu kan. Tapi kalau memang dia kasih jaminannya, dalam satu bulan dia gak bisa bayar, maka itu berarti gadai, digadekan sama dia, sama saja dia menggadekan, gitu kan. Kalau utang tanpa jaminan, namanya utang murni. Kalau utang dengan jaminan, namanya gadai, gitu kan. Nah ini berarti dia gadekan sama saya, dia gadekan motornya. Karena kalau jatuh tempo sebulan, dia gak bisa bayar di waktu yang sudah disepakati misalnya sebulan, maka kita punya hak untuk menjual. Boleh kita jual, ambil uang kita sejuta, sisanya kasih ke dia. Nah, tapi ini tidak boleh ada barasan, tidak boleh ada harapan untuk dibalas ya. Wah ini panjang nih ceritanya, kalau hukum waris jangan telepon, jangan tanya saya. Ayah mati, kemudian ada saudara mati, ini si fulan mati, banyak ini. Jadi ini saya sarankan kembali ke Ustadz Nizar Jabal ya. Saya sudah pernah kasih nomornya, memang beliau spesialisnya itu konsultasi tentang masalah warisan ya. Saya pernah kasih kalau misalnya di Tabligh Akbar pada saat itu waktu kita bahas yang terakhir ya. Tapi kalau belum catat saya kasih sekarang, silakan dicatat. Silakan dicatat ya. Nomornya Ustaz Nizar 087. Sudah belum? 087 883 883 65 1173. 087 883 65 1173. Ini kalau tidak salah beliau punya kelas pelatihan untuk warisan. Saya sarankan ikhwan dan akhwat ikut itu, bagus sekali. Beliau adakan pelatihan kalau saya tidak salah. Itu nanti dalam berapa 3 jam, 4 jam sudah bisa tahu bagaimana membagi warisan. Karena ini memang butuh hitung-hitungan tersendiri ya. Allahu'alam. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah dan digantikan menjadi pahala. Semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar dan juga di Ahsa yang sedang tertindas. Semoga Allah SWT berikan mereka kemenangan, diikhlaskan niatnya, diterima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah SWT partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.